Edo Tarisna, Dani Kliwon, dan kita bermain bersama Romansa News. Ida, Novi, Alexia, selamat siang ya. Doer dari Pendo juga selamat siang, Doer, temannya Reno ya. Kan tak bisa sini, yeah. mutusin aku raneng ngendi-ngendi aku lungo among golek rezeki anggonku ngabari omong lewat TV-na kadang sinyal angel marai dadi pengalah ning yo kudu sabar ora usah gone tenan mergo tresno kuwi mesti Mas yo Terima kasih, ada konco cak kerjo, Mas.